Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali diberikan kemudahan untuk menghadiri majlis ta'lim di sore hari ini. Satu di antara tanda kebaikan yang kita berharap itu akan mewujudkan kebaikan yang hakiki, yaitu ketika kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menghadiri majelis ilmu, untuk melangkahkan kaki dalam rangka menuntut ilmu, untuk duduk bersimpuh, bersabar, menahan anggota badan untuk berdiam sejenak, dan bersabar untuk menahan pendengarannya, menahan pikirannya untuk tidak mendengarkan, tidak memikirkan, dan menahan lisannya tidak berkata-kata, tidak membuka perbincangan untuk waktu kurang lebih 1 jam dalam rangka mendengarkan apa yang disampaikan berupa ilmu yang dikutip dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan keterangan para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Dalam waktu yang telah disebutkan tadi, seorang kemudian mampu memperoleh 1 faidah, memperoleh 2 faidah, memperoleh 3 faidah, memahaminya dan mengingatnya. Kemudian ketika itu merupakan prinsip, berhasil terwujud menjadi sebuah prinsip. Ketika itu suatu keterangan landasan hukum, mampu berhukum dengannya. Ketika itu merupakan batasan-batasan yang telah dibuat oleh syariat. Kita menjadi tahu dengan duduk di majelis ilmu, menahan lisan, menahan pendengaran, menahan pikiran, hanya untuk memikirkan, mendengarkan apa yang disampaikan tersebut. Kita menjadi tahu batasan-batasan yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mengikuti, berjalan dengan tidak melenceng dari batasan yang telah dibuat. Itulah hidayah. Dan itulah tanda kebaikan. Itulah yang kemudian kita memahami dari apa yang diberitakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya khairan kebaikan. Kebaikan yang mencakup secara umum. Kebaikan dalam segala perkara, meliputi perkara duniawiyah dan meliputi perkara diniyah, ukhrawiyah. Perkara dunia, perkara akhirat. Perkara kehidupan di dunia dengan segala sisinya. Tanda ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada seseorang adalah seorang itu difahamkan tentang ilmu agamanya. Ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah ditambah dan ditambah. Qur rabbi zidni ilman, katakan olehmu wahai Rasul, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ilmu yang menjadi sebab akan datangnya hidayah taufik, yang senantiasa juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus diberikan hidayah. Dalam hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Adalah Rasulullah SAW, satu di antara yang dibaca ketika berdoa ialah, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu hidayah. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, hidayah ini maksud meliputi hidayatul ilmi, hidayah berupa ilmu, memahami tentang agama ini, dan hidayah itu taufiq, dan hidayah taufiq yang akan menjadikan seorang mampu beramal, berjalan, berprinsip di atas ilmu agama yang telah difahaminya tersebut. Akhawati fillah rahimani wa rahimakunallah. Dengan ilmu inilah kita memahami akan adanya ikatan ukhuwah, akan adanya ikatan ukhuwah, ikatan persaudaraan. Dengan ilmu ini pula kita memahami bahwa keberadaan masing-masing kita adalah bagian dari keluarga besar umat Islam. Yang ketika dihimpun semuanya mulai dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian generasi-generasi berikutnya dari umat ini. Bahkan lebih daripada itu. Ketika kita berprinsip dengannya, berpedoman dengannya, melangkah dengannya, menjalankan apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa ajaran agama Islam, maka kita akan menjadi tahu bahwa kita satu dari keluarga besar seluruh para rasul yang mereka berjalan dengan membawa risalah dan mengajarkan kepada umatnya masing-masing pada zamannya masing-masing. Maka sungguh bukan perkara yang remeh kegiatan ta'lim kita dan kegiatan kita, aktivitas kita dan keterlibatan kita di dalam dakwah, baik terlibat dalam hal ikut berkecimpung di dalam ta'awun mengurusi kegiatan-kegiatan yang ada maupun berkecimpung mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada berupa ta'lim, berupa tarbiyah, berupa ta'awun yang lain-lainnya. Maka sungguh ini semua merupakan nikmat yang besar dan sekali lagi bukan perkara yang pantas untuk diremehkan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berada di dalam bingkai Islam, maka semuanya di dalam lingkup kebaikan. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ditanya, ayyul islami afdal, Islam yang manakah yang paling utama? Keislaman yang bagaimanakah yang paling utama? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, alladhi salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang paling utama adalah keislaman seorang yang mampu menempatkan diri sehingga kaum muslimin yang lain itu terhindar dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Sesungguhnya Islam ini menebarkan keindahan. Sesungguhnya Islam ini menebarkan perkara-perkara yang secara fitrah manusia akan bisa mengikuti dan merindukan perkara-perkara yang ada di dalam Islam. Ketika di dalam Islam diajarkan tentang kejujuran, maka seluruh manusia mereka mendambakan kejujuran. Ketika di dalam Islam mengharamkan pengkhianatan, maka seluruh manusia mereka sesungguhnya secara fitrahnya tidak ingin dikhianati. Ketika di dalam Islam diharamkan tentang tipu menipu, maka seluruh manusia mereka secara fitrah juga tidak suka untuk ditipu dan seterusnya. Apa-apa yang ada di dalam Islam sesungguhnya merupakan perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk itu semua adalah kebutuhan fitri, kebutuhan fitrah dari seluruh manusia. Oleh karena itu, ketika seorang muslim dengan keislamannya, maka sesungguhnya dituntut untuk bisa menjadi lambang keindahan-keindahan Islam. Ketika seorang muslim dia dengan keislamannya sesungguhnya dituntut untuk dapat menjadi lambang tentang keindahan al-Islam. Maka seorang muslim dia akan tampak dari lisannya sifat-sifat keislaman. akan tampak dari perbuatan-perbuatannya sifat-sifat keislaman. Ucapannya dibangun di atas kejujuran dan menghindari kedustaan, kebohongan, dan ucapan-ucapan lain yang keji. Perbuatannya pun demikian, akan menggambarkan tentang kepribadian Islam, sehingga akan sedikit sekali menimbulkan kerusakan, menimbulkan gangguan, menimbulkan keresahan, bahkan menimbulkan kecemasan terhadap yang lainnya, khususnya terhadap kaum muslimin yang sama-sama di atas keislaman. Kalau kita baca tentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa keberadaan seorang muslim itu harus menjaga kemaslahatan orang-orang yang di sekitarnya dari kalangan kaum muslimin, sampai-sampai dalam hal-hal yang sifatnya sepele menurut anggapan manusia, itu telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana contoh, Rasulullah SAW melarang untuk bercanda terhadap sesama muslim, terhadap saudaranya sesama muslim, yang bercanda itu akan menimbulkan adanya kecemasan, yang bercanda itu akan menimbulkan adanya tersakiti hatinya, yang bercanda itu akan menyebabkan seorang muslim terganggu kenyamanannya. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, tentang seorang yang mengambil tongkat saudaranya diam-diam untuk bercanda, maka Rasulullah SAW melarangnya. Demikian pula dilarang sesama muslim menodongkan senjata ke arahnya, mengarahkan senjata meskipun hanya main-main, ini dilarang. Menodongkan pisau, menodongkan anak panah, menodongkan senapan, menodongkan tongkat untuk memukul, atau apa saja. Ini semua tidak diperbolehkan. Karena itu akan mendatangkan kecemasan, akan mengganggu, akan menyakiti. Demikian Islam menjaga kehormatan, menjaga keamanan, menjaga kemaslahatan untuk para pemeluknya dan sekaligus untuk umat manusia, bahkan makhluk secara umumnya. Kemudian, ketika kita berbicara tentang Islam, maka kita sudah tahu bahwa sesuai disebutkan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, fa'alam anal Islam huwa sunnah, wa sunnatu hiya al-Islam. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu sendiri adalah Islam itu sendiri, yang tidak akan bisa tegak salah satunya kecuali dengan ditegakkan yang lainnya. Seorang berislam tidak bisa tegak kecuali dengan menegakkan sunnah. Ketika seorang menegakkan sunnah, maka dia menegakkan al-Islam. Maka kita sangat beruntung dan kita sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mengetahui tentang Islam sesuai dengan sunnah. Kita memahami dan kita sadar bahwa kita dituntut untuk berislam sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Maka tentunya ketika kita berbicara demikian, maka ada nilai lebih di dalam diri seorang yang dia telah berislam sesuai dengan sunnah. Nilai lebih yang dimaksud ialah seorang lebih mengetahui, seorang lebih memahami, dan seorang lebih memiliki tanggung jawab dengan Islamnya sesuai dengan sunnah. Maka rambu-rambu yang telah disebutkan tadi, yang itu berlaku untuk Islam secara umum, dan itulah sunnah, maka hendaknya ini menjadi simbol yang harus ada pada setiap diri seorang pengikut sunnah, seorang pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, zahiran wa batinan, secara lahiriah maupun secara batiniah. Secara prinsip tauhid akidah, yang ini paling utama, juga akan melahirkan praktek amaliyah ibadah, dan kemudian akan menjadikan seorang itu di dalam bermuamalah tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang lainnya. Karena ilmu yang disebutkan, yang menjadi tanda ketika difahami oleh seseorang, maka seseorang itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan, ilmu yang mampu menata seorang tersebut secara akidah di atas bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Akidahnya sahihah. Juga mampu membentuk praktek amaliyah ibadah sesuai dengan apa yang telah juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kemudian ketika bermuamalah bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hablu minallah, ibadah mahdhah berupa i'tiqad, keyakinan, akidah. Kemudian praktek amaliyah ibadah, juga praktek di dalam bermuamalah antar sesama. Antar sesama yang dimaksud dalam lingkup keluarga besar Islam, sesama kaum muslimin, yang di sana ada hak-hak khusus, yang ada hak-hak prioritas. Di samping ketika juga bermuamalah dengan selain mereka, selain kaum muslimin, juga ada aturan-aturan, ada batasan-batasannya. Muamalah dalam segala sisi bentuk yang bermacam-macam. Ada muamalah jual-beli, ada muamalah pinjam-meminjam, ada muamalah saling meminta bantuan pertolongan, ada muamalah ta'awun yang lain-lainnya. Itu semua dibangun di atas prinsip Islam, yaitu dengan membawa apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, seorang yang kaum muslimin itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Di dalam bermuamalah dengan lisan, ketika berucap lisannya jujur. Ketika berjanji sesuai dengan apa yang sesuai dengan apa yang dia janjikan, berupaya untuk ditepati. Ketika menyampaikan berita, maka berita itu bisa bertanggungjawabkan, bukan berita yang dibangun di atas kedustaan. Ketika menyampaikan satu perkara, tidak ada di sana pengkhianatan. Dan ketika beraktivitas juga demikian. Ketika bermuamalah dia bekerja, bekerja dengan baik, tidak mengkhianati, tidak melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Ini semua termasuk di antara hak-hak al-ukhuwah. Yang ketika ini dirusak, kerusakan itu akan yang pertama menimpa dirinya sendiri, yang kedua akan merusak juga ukhuwah, hubungan persaudaraan, dan yang ketiga akan mendatangkan kerusakan bagi orang lain. Oleh karena itu, di dalam materi kajian ta'lim kita sore hari ini, kita ingin menyampaikan beberapa perkara terkait dengan upaya kita meniti al-Islam, upaya kita berjalan di atas sunnah, dan upaya kita membentuk kepribadian secara lahir dan batin sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Terlebih lagi, apa yang kita lakukan, apa yang kita berkecimpung, apa yang kita beraktivitas di atasnya, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena siapapun, khususnya yang ada di majlis saat ini, dan secara umum siapa saja yang ikut telah tergabung di dalam komunitas dakwah sunnah, maka mereka telah terpikul di pundak-pundaknya tanggung jawab yang besar. Telah terpikul di pundak-pundaknya itu tanggung jawab yang besar. Kalau kita buat klasifikasi keberadaan komunitas kita yang telah ikut berkecimpung di dalam aktivitas dakwah ini, mungkin kita sebutkan yang pertama, orang-orang yang telah terlebih dahulu berkecimpung mengikuti kegiatan ta'lim, mengikuti kegiatan tarbiyah, dan telah lama mengenal dakwah. Maka mereka-mereka ini tanggung jawabnya lebih besar untuk menjadi contoh. Di samping ketika mampu berdakwah dengan lisan, menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya, maka mereka juga dituntut secara aktivitas perbuatan. Di samping dakwah bil lisan, juga dakwah bilisanil hal. Ada lisanul qaul, ada lisanul hal. Lisan yang di situ adalah ucapan, ada lisan yang di situ adalah perbuatan. Maka berilah kemudahan kaum muslimin yang mereka belum mengenal sunnah dengan lisan kita agar mereka tertarik kepada sunnah. Menebarkan ucapan-ucapan yang baik. Berkomunikasi tegur sapa yang baik. Sesuai dengan apa yang di situ ada rambu-rambunya. Batasan-batasannya. Kemudian dengan perbuatan di dalam bermuamalah. Jaga baik-baik. Karena atribut yang antunna semua telah mengenakannya, telah memakainya, itu sungguh menjadi sebuah simbol yang di situ akan dinilai kepantasannya, akan dinilai tentang kebenarannya. Sedikit saja bermuamalah dengan cara yang tidak baik, yang kalau itu terjadi di tengah masyarakat umum itu hal biasa, tetapi ketika menimpa untuk para akhwat yang telah mengenakan atribut sunnah, telah beraktivitas dengan sunnah, telah berkomunitas dengan ahlu sunnah, itu menjadi sangat besar perkaranya. Maka dijaga, terkhusus ketika bermuamalah antar sesama internal, ini dijaga agar jangan sampai menjadi pemicu rusaknya kepribadian yang pertama. dan rusaknya hubungan ukhuwah yang kedua, dan rusaknya orang lain dalam bentuk mereka meninggalkan sunnah karena melihat perilaku kita yang tidak nyunnah, maka kita yang akan menjadi penanggung jawab dituntut dengannya. Meskipun tidak kemudian kita berkeyakinan bahwa ketika orang telah beratribut sunnah, telah lama duduk di majelis ta'lim, telah sekian lama beraktivitas berkecimpung, mondar-mandir di tengah-tengah dakwah ini, lalu sudah dijamin semuanya baik. Tidak. Karena syaitan itu tidak akan membiarkan siapapun kecuali menjadi target untuk digelincirkan, untuk dijadikan tergelincir, menyimpang. Dengan perkara besar utamanya, kalau tidak mampu, maka dengan perkara-perkara yang dianggap kecil, dianggap sepele. Oleh karena itu dijaga. Yang kedua, mereka-mereka yang tergolong masih baru mengenal dakwah. Baik, baru mengenal dakwah dalam artian baru-baru saja ikuti ta'lim, baru-baru saja mengikuti kegiatan dakwah, baru-baru saja mengikuti kegiatan tarbiyah. Maka posisinya mereka-mereka yang semacam ini itu memerlukan perhatian-perhatian khusus. Maka menjadi tanggung jawab bagi mereka-mereka yang sudah lama, yang pertama tadi mencontohkan apa yang telah difahami terlebih dahulu tentang sunnah, bersemangat dengan sunnah, bersemangat ta'lim, bersemangat untuk menjaga di atas perkara-perkara yang sesuai dengan sunnah. Dalam tutur katanya dan lain sebagainya, juga menjaga mereka, membimbing mereka agar kemudian lebih semangat terhadap dakwah. Tetapi tentunya mereka-mereka yang telah ikut bergabung di dalam kegiatan dakwah, dalam proses perjalanannya, itu akan terseleksi. Ada yang mereka sabar, kemudian memahami, dan terus bersemangat, sehingga kemudian tetap istiqomah. Ada yang mereka kemudian tidak sabar, lalu berbalik arah, balik kanan. Namun tentunya kita yakin ketika mereka semua adalah orang-orang yang menghendaki kebaikan, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan tolong. Allah akan bantu untuk menemukan kebenaran. Dan kita berdoa semoga mereka semua mendapati kebenaran dalam waktu cepat, segera, ataupun kemudian, ketika belum sekarang, besok, nanti, dan seterusnya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka semua dan menjadikan kita juga istiqomah di atas hidayah. Nah, yang semacam ini akan ada muamalah-muamalah yang terjadi baik antara komunitas para akhwat khususnya, karena kajian ini adalah kajian untuk ummahat, untuk akhwat. Dan tentunya secara umum maknanya juga mencakup seluruh pihak yang tergabung di dalam komunitas dakwah, dan termasuk saya secara pribadi, keluarga, juga seluruh ikhwah. Demikian pula anak-anak, semua harus kita kelola agar bisa menempatkan diri dan menjadi para penggerak dakwah yang menjadikan manusia itu tertarik kepada dakwah. Semua akan terlibat yang namanya muamalah. Kalau kita sebutkan tadi berakidah dengan akidah yang sahihah, dituntut untuk ta'lim, untuk belajar, untuk berilmu. Kalau kita berbicara tentang bagaimana amaliyah ibadah, juga dituntut untuk berilmu dengannya. Bagaimana agar berilmu? Ya tentunya dengan rajin ta'lim. Demikian pula di dalam bermuamalah. Yang lebih berdampak secara nyata, secara langsung adalah terkait dengan bab al-mu'amalah. Maka yang pertama, bagi semua pihak untuk terus meletakkan asal hukum semuanya berada di atas al-Islam, dan asal hukum semuanya membawa prinsip-prinsip Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh masing-masingnya menghukumi bahwa ketika sudah berada di atas dakwah maka akan terjaga atau ada jaminan untuk senantiasa baik, untuk senantiasa bisa dipercaya, untuk senantiasa tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Baik untuk pihak-pihak yang telah lama berkecimpung di dalam dakwah terlebih dahulu ataupun yang baru. Oleh karena itu di dalam hal bermuamalah tidak dibeda-bedakan. Apakah orang-orang yang baru mengenal Islam ataukah orang-orang yang sudah lama mengenal Islam, ada hukum-hukum yang di situ diberlakukan secara umum, tidak dibeda-bedakan. Kalau kita membuatkan contoh, misalkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kita bisa baca di dalam surah Al-Baqarah ayat yang panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian terlibat transaksi atau terlibat hutang piutang, terlibat dengan transaksi hutang piutang ila ajali musamma, untuk waktu yang telah ditentukan, faktubuhu, maka tulislah, tulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, dan hendaknya ada di antara kalian seorang yang menulis bil adli, dengan adil. Dan jangan seorang yang dia telah diberikan tugas untuk menulis, kemudian dia enggan menulis. Hendaknya dia menulis bagaimana apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan itu. Ini satu di antara poin bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberlakukan kepada kaum mukminin. Diberlakukan kepada orang-orang yang beriman, agar ketika terlibat utang piutang dicatat. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang diperintah untuk hal ini dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Menunjukkan orang-orang yang mereka memiliki akidah, memiliki iman. Tentunya seorang mukmin hukum asalnya bisa dipercaya. Hukum asalnya amanah. Tetapi ketika terkait dengan hutang piutang, Allah Subhanahu wa taala perintahkan hendaknya dicatat. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala memberikan banyak faedah terkait dengan ayat ini. Di antaranya perintah untuk mencatat seluruh akad utang piutang. Apakah yang hukumnya wajib ataukah yang hukumnya sunnah sesuai dengan keperluan hajat yang ada. Sesuai dengan apa yang disebutkan tadi, bahwa di dalam hal muamalah prinsipnya kaum muslimin, kaum mu'minin, ahlu sunnah, orang-orang yang telah kenal dengan dakwah, itu hukum asalnya bisa dipercaya. Hukum asalnya di atas iman, di atas Islam. Tetapi demi untuk menjaga kemaslahatan, kebersamaannya di atas al-ukhuwah islamiyah, dan menjaga masing-masingnya agar tidak terjatuh ke dalam kezaliman dan terzalimi, maka Allah Subhanahu wa taala letakkan perkara yang ini akan bisa menjadi pengantisipasi hal-hal yang dikhawatirkan terjadinya di belakang hari. Tetapi sering tidak terjadi apa yang telah diperintahkan itu diwujudkan. Sering memudah-mudahkan. Sering menganggap sepele. Disebutkan di sini ila ajalim musamma. Sampai pada waktu yang telah ditentukan. Menunjukkan ada kejelasan ketika seorang pinjam itu ada kejelasan pinjam. Nanti sebulan kembalikan. Atau dua bulan. Atau dari awal ada pembicaraan. Sesuai dengan kesepakatannya. Dan itu semua untuk terjaga kemaslahatan hubungan ukhuwah. Dan hubungan keimanan mereka di atas prinsip-prinsip al-Islam. Prinsip-prinsip iman. Nah, kita sebutkan tadi tidak dibeda-bedakan apakah yang sudah lama ngaji ataukah yang masih baru ngaji, sama. Apalagi terkait dengan kondisi yang itu merupakan kelemahan manusia, sering lupa. Apalagi ketika ada unsur-unsur yang ini keluar dari prinsip Islam. Memang sudah ada dari awalnya. Ada dari awalnya penyakit pada dirinya. Yaitu penyakit tidak adanya amanah. Penyakit bermudah-mudahan untuk berdusta. Penyakit bermudah-mudahan untuk berkhianat. Penyakit-penyakit lainnya. Maka jangan sampai perkara-perkara yang dianggap sepele semacam ini justru ini menjadi pemicu untuk menjadi penghalang seorang itu terhindar dari mendapatkan hidayah. Terjauhkan dari hidayah. Satu di antara wasiat ulama adalah mensyukuri ketika seorang telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dadanya terhadap Islam. Insirah, insirahus sadri bil Islam, lapang dadanya terhadap Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia mendapatkan hidayah. Barang siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan hidayah, maka Allah lapangkan dadanya terhadap Islam. Artinya tertarik terhadap Islam. Tertarik kepada sunnah. Wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Dan barang siapa yang Allah berkehendak untuk menyesatkannya, Allah jadikan dadanya itu sempit. Merasa sulit, berat untuk menerima Islam. Menerima apa-apa yang ada di dalam Islam dalam keseluruhannya. Maka oleh karena itu, ketika kita bersyukur, kita dilapangkan dada terhadap Islam, kita dilapangkan dada terhadap sunnah, dan kita juga bersyukur ketika ada orang-orang yang mereka dilapangkan dadanya untuk menerima Islam, menerima sunnah, mau ikut ta'lim, mau ikut ngaji. Jangan itu semua dirusak dengan perkara-perkara yang di situ ada bermudah-mudahan. Baik untuk para ummahat, para akhwat yang sudah lama, maka ini menjadi pegangan. Berikan contoh. Dan khusus kepada orang-orang yang masih baru, ingat bahwa engkau sedang menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka pelihara sebab-sebab untuk diperolehnya hidayah. Karena hidayah ada, selain hidayah secara permulaan mendapatkan Islam, juga hidayah di dalam Islam, yakni lebih mendalami, lebih memahami secara mendalam tentang al-Islam. Ini dipelihara, hubungan muamalah. Perkara yang lainnya, adalah agar kita senantiasa berupaya menjaga diri agar senantiasa berada di atas kemaslahatan-kemaslahatan. Yang dimaksud menjaga diri ialah selalu berada di atas kewaspadaan. Selalu berada di atas prinsip kewaspadaan. Apa maksudnya? Kita tidak tahu apa yang kita sebutkan tadi, jenis-jenis manusia. Ada mereka secara fitrah yang bersih, yang memang mencari kebenaran. Ada mereka yang secara fitrah itu ada kerusakan, ada penyakit. Kita tidak bisa menilai secara singkat siapa yang fitrahnya lurus, yang betul-betul ingin mendapatkan faidah ilmu, ingin mengikuti sunnah, dan siapa-siapa yang membawa bibit-bibit penyakit. Ya, yang maksud kita harus waspada ialah yang pertama agar kita selamat secara pribadi. Juga menyelamatkan orang lain. Kenapa ini kita angkat? telah banyak terjadi di tempat-tempat lain. Meskipun tidak kemudian kita menempatkan kecurigaan sebagai pangkal awal bermuamalah kepada orang-orang baru, tidak. Tapi karena namanya orang baru, kita belum tahu berasal dari mana, apa latar belakangnya, bagaimana kondisi lingkungannya, bagaimana motifnya, dan seterusnya. Disitulah kita menempatkan kewaspadaan. Telah banyak terjadi di banyak tempat, seorang yang berusaha istiqomah untuk belajar, untuk ta'lim, untuk mengikuti sunnah, ternyata menjadi korban orang-orang yang mereka menampakkan diri ingin mengikuti sunnah, tapi justru ingin merusak ahlu sunnah dari dalam. Melakukan penipuan, menebar kedustaan-kedustaan, melakukan pengkhianatan-pengkhianatan, dan tidak ada itikad baik untuk mengambil ilmu sesungguhnya. Ta'limnya tidak ada, nampak semangat, tidak ada perubahan dari waktu ke waktu setelah ta'lim. Bahkan mungkin ta'lim itu hanya sekedar untuk menampakkan diri bahwa ikut ngaji. Hingga kemudian wal'iyadu billah, semoga tidak terjadi, mampu menguras sekian banyak harta benda yang dimiliki oleh beberapa kalangan dari ummahat, yang notabene mereka-mereka itu bukan para konglomerat. Ahlu sunnah rata-ratanya mereka du'afa, orang-orang lemah. Rata-ratanya mereka orang yang pas-pasan, bukan orang yang berkelebihan-kelebihan. Tapi ternyata ada pihak-pihak yang mereka tega dengan keluguan ahlu sunnah, dengan kejujuran ahlu sunnah, dengan sikap ahlu sunnah yang memang diajari untuk memiliki rahmat, memiliki kasih sayang. Terlebih lagi melihat ada orang yang ingin ikut ngaji, gembira, bahagia. Maka semangat untuk berta'awun, membantu dari sisi apa saja, ini muncul, terpanggil. Di situ ada pihak-pihak, walaupun tidak banyak, tapi berhasil memanfaatkan, sehingga jatuh korban. Bahkan di kalangan ikhwah, ada yang mobilnya hilang, ada yang ininya hilang, itunya hilang, dalam keadaan tidak tahu, belum mengenal ini orang ini siapa, tempatnya di mana, muamalahnya selama ini bagaimana, dan seterusnya. Maka perlu ini kita sampaikan agar jangan sampai kita tertimpa apa yang telah menimpa orang lain. Kita tidak ingin bersu'udan, tapi kita ingin untuk mengupayakan antisipasi sebelum terjadi. Semangat kita untuk membantu, semangat kita untuk berta'awun, semangat kita untuk peduli, itu sesuatu modal yang bagus. Sesungguhnya begitulah memang ahlu sunnah. Tapi sering dengan itu, kita harus menerapkan prinsip-prinsip. Dan kita harus melihat, menilai seseorang. Kalau kita berbuat baik dengan ikhlas, ingin mendatangkan kemanfaatan, bukan berbuat baik karena terpaksa, sudah terkadung, terlanjur, kena tipu misalkan. Kena tipu diikhlaskan, ya perbuatan baik juga, akan mendatangkan keutamaan juga. Tetapi lain ketika seorang itu dia memang dari awal meniatkan untuk berbuat baik. Dan indikator-indikator adanya kejujuran, adanya keterbukaan, adanya ya keinginan baik di dalam dakwah, ini dipelajari. Dipelajari baik-baik, sehingga kita ketika membantu, membantu pada sasaran yang tepat. Ketika kita ingin memberikan solusi, kita memberikan solusi kepada orang yang memang sasarannya tepat. Bukan membantu yang kesasar. Telah masuk informasi kepada kita bahwa ada beberapa praktek muamalah yang dilakukan oleh satu pihak yang di situ dipenuhi dengan kedustaan-kedustaan, penyampaian-penyampaian berita yang tidak sesuai dengan fakta. Meskipun memang betul satu keadaan itu memerlukan adanya uluran tangan, tetapi cara-cara dusta, cara-cara memanipulasi data, ini indikasi yang tidak baik. Sangat penting kita saling ingat mengingatkan, karena di samping ini akan mendatangkan efek yang buruk terhadap pribadi tertimpa kerugian, juga akan berdampak efek buruk apalagi ketika yang tertimpa adalah orang yang notabenenya dia masih baru juga, apalagi ketika ini menimpa orang dari kalangan masyarakat, warga sekitar. Yang akan terkena adalah dakwah, yang akan tertimpa mudaratnya adalah dakwah, yang akan dilihat adalah dakwah. Ternyata orang-orang yang beratribut dengan atribut sunnah memiliki muamalah yang tidak baik, menipu, berbohong, berdusta, dan ini dan itu dan lain sebagainya. Maka tolong ini semua sebagai nasihat, dan semoga dengan ini kita bisa mendatangkan kemaslahatan untuk semua pihak yang sudah lama diberikan istiqomah dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi, dijaga. Yang masih baru juga tetap berada di atas semangat untuk betul-betul mencari hidayah, mencari ilmu, dan ingin mengenal dakwah dan ingin berjalan di atas dakwah. Dan kita dijauhkan dari orang-orang yang mereka bertujuan jelek di dalam dakwah. Dan semoga Allah berikan pertolongan kepada setiap yang tertimpa kesulitan. Dan kita berdoa agar kita dilindungi oleh Allah SWT dan semua mendapatkan al-hidayah. Ini sebagai nasihat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikunna. Walhamdulillahi rabbil alamin.